saja. Karena di setiap mimpiku pasti selalu ada kamu. Dengarkan dan rasakan lagu yang ku ciptakan untukmu. Walau mungkin terdengar gak merdu, tapi hanya untukmu. Kita pernah bersama di sini, lalui hari penuh warna-warni. Meski tak seindah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percaya padaku, meski di gelap malam, kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan, temani kau sampai akhir malam. Mungkin yeah.